Seketika ku teringat padamu saat jika ku mengaku ketemu bayanganmu in my dream. Ingin aku ucap bim salah bim, please aku butuh gym untuk hayalkan kau berada di dekat. Ku peluk meski tahu ku tak punya tempat di hatimu, ku mohon berilah izin agar ku lepaskan kelakuanku yang bucin, yang terbawa dari sisa-sisa yang terpandang bekalkan cinta-cinta sampai berat pikulan di pundak hingga melupakan berjuta gejolak. Sekilas mengulas habis energi, pikiran tak jelas terjerat imaji. Adapun kau terbaca dalam hilangnya hati, walau sudah dilupai meski tetap cintai. Sudah cukup lama tunggu kita bersama, seingat kau terus ya pikir kau terus. Ayo hati ini tak bisa lupakan, tong dua ku kenangan pertama. Walaupun sepisah masih ada cinta, masih ada rasa cinta nih yang bikin tak bisa move on ya. Lama juga tak jumpa baku kontak sutra pernah, tapi susah untuk lupa malam makin ingat ya. Oh baby girl, tak terbayang tangan waktu dulu tuh, di mana dua tangan yang berbeda saling menyentuh. Tuhan tolong sah, hati ini susah, pikir kau terus menerus hingga saat pun terbiasa. Sudah cukup lama.